Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: Fadhakkir hum ni'amun lillahi wa dalailu tauhidihi. Innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Wa fi qira'atin bisad badalussin ay bimusallatin. Wa hadha qibalul amri bil jihad. La, qoblal amri bil jihad. Wa hadha qoblal amri bil jihad. Illa lakin man tawalla a'radu anil iman wa kafara bil Qur'an. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. عذاب الآخرة والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر والأسر بالقتل والأسر إن إلينا إيابهم رجوعهم بعد الموت ثم إن علينا حسابهم جزاؤهم لا نتركه أبدا لا نتركه أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Melanjutkan tafsir surat Al-Ghashiyah setelah penyebutan Al-Ibil, As-Sama', Al-Jibal dan Al-Ard untuk dijadikan bahan i'tibar, ya, tafakkur tentang alam, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dan juga kepada kita semua, fadzakir, innama anta mudzakkir. Fadzakir, maka dzakir, berikanlah peringatan. Kemudian kata Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, hum, yakni fadzakir hum, maka berikanlah mereka peringatan. Hum di sini berarti maf'ul bih. Ya, fadzakir hum ni'amallahi wa dalaila tauhidih. Maf'ul bih awal hum, maf'ul bih tsanin ni'am, kemudian di'atofkan maf'ul bithani juga dalail. Maka berikan mereka peringatan akan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala wa dalaila tauhidih, dan hal-hal yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mengharuskan pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkan hal itu pada mereka. Hum di sini orang-orang kufar atau siapa? Fadzakirhum. Hum di sini siapa sih? Apakah hum di sini khusus orang-orang kafir atau hum di sini siapapun? Gimana ikhwan? Kalau kita lihat konteks sebelumnya, hum di sini mereka, misalnya afala yanzuruna. Lihat di ayat ke-17, afala yanzuruna, siapa mereka? Kufar Makkah, ya. Kenapa di sana kok ikhwan, Syekh, antum sini. Enggak usah jauh-jauh, kebiasaan di mana-mana pojok-pojokan. Ya. Di balik tembok enggak ada orang kan? Terjanjian di situ ada orang ngumpet lagi. Jadi, hum di sini kufar Makkah, ya. Fadzakir hum. Ingatkan kepada mereka orang-orang kafir Makkah akan nikmat yang dari Allah dan hal-hal yang mengharuskan, menjadi petunjuk yang mengharuskan pengesaan pada Allah. Ya. Baik. Innama anta mudzakkirun. Innama lafal innama kita tahu yufidu al-hasr, memberikan faedah pembatasan. Pembatasan, engkau terbatas hanya sebagai mudzakkir, yaitu sebagai orang yang memberikan tazkir, tazkirah, peringatan. Ya. Nah, di sini ketika ada fi'il amr, kemudian setelahnya ada inna atau innama, dan jumlah berikutnya yaitu isim inna dan khobar inna, atau mubtada dan khobar, maka lafal tersebut biasanya menunjukkan ta'lil. Ta'lil yaitu alasan perintah yang tadi disebutkan. Faham? Jadi ketika ada fadzakir innama anta mudzakir, kalau kita lihat alurnya gimana? Fi'il amr, perintah, kemudian innama, ya, sesungguhnya. Maka lafal innama dan seterusnya, atau inna dan seterusnya, itu memberikan faedah ta'lil. Ta'lilun lil amr, yaitu penyebutan illat atau sebab perintah tadi dikatakan. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Gitu. Ya. Misal kalau di surat Ad-Dukhan. Ya. Di surat Ad-Dukhan. Ada fi'il amr dan ada innaka. Dzuq innaka antal azizul karim. Ya. Dzuq. Dzuq artinya apa? Rasa no, ya. Kalau bahasa Jawanya rasa no. Ya, atau bahasa kasarnya empen gitu. Apa artinya itu kasarnya? Rasain tuh, ya. Biar tahu rasa gitu kan. Dzuq innaka, sesungguhnya engkau innaka antal azizul karim. Al-Aziz Al-Karim. Itu gimana? Antum mikirnya itu adalah nama Allah kan? Bukan. Al-Aziz Al-Karim di sini adalah Abu Jahal. Karena di masanya Abu Jahal mengklaim dirinya itu Aziz, perkasa dan karim, mulia. Maksudnya apa di sini? Rasakanlah itu. Karena engkau rasakan azab di neraka itu. Ini kan tentang inna syajaratal zakum tu'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim. Syajarah az-zakum di neraka, para penghuni neraka memakan itu. Maka Allah khususkan kemudian, rasakan itu wahai Abu Jahal. Engkau selama di dunia mengklaim diri engkau perkasa dan mulia. Maka rasakan itu sekarang, gitu ya. Maka innaka di sini, ya, sesungguhnya engkau, ini ta'lil, ya, sebab mengapa Allah Ta'ala mengatakan kepadanya rasakan itu, karena kesombongan engkau selama dunia, gitu ya. Iya. Beda dengan di surat lain, fadzakir inna, gimana, inna fa'ati dzikra saya dzakaru mayakhsha, eh? Itu di surat apa? Al-A'la atau Al-Lail? Al-A'la? Gimana? Kalau dipotong-potong gitu, anda malah bingung jadinya. Masa harus dari awal, sabi ismu rabbikal a'la. Ya? Ayo, apa ya? Saya dzakkar ma yakhsha setelahnya. Sebelumnya, fadzakir. Fadzakir, benar? Fi'il amr, inna fa'ati dzikra. In di sini, apa, semanzilah dengan idza, maka beda dengan fadzakir innama, ya. Innama ini adatul hasr, inna adatul ta'kid, tapi kalau in adatul syart, maka fadzakir inna fa'ati dzikra itu beda lagi. Ya, beda pemahaman. Ya, beda arti, beda maksud. Maka fadzakir inna ma anta mudzakir, lihat frasenya apa susunannya. Mungkin di ayat-ayat lain nanti antum akan temukan fi'il amar bertemu dengan innama. Maka biasanya innama tersebut ditujukan untuk ta'lilun lil amr atau inna. Kemudian lasta 'alaihim bimusayyitir kalau di qiraat yang dipakai oleh Al-Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Lasta 'alaihim, engkau bukanlah bimusayyitirin 'alaihim, gitu maksudnya. Lasta bimusayyitirin 'alaihim. Engkau bukan orang yang musayyitir, apa Indonesianya? Menjajah, ha? Saitiru artinya apa, ikhwan? Apa? Indonesia apa? Saitoru, saitiru. Hah? Saitoro. Enggak ada yang tahu? Menguasai. Menguasai. Buka, apa Indonesianya? Menguasai. Menjajah. Ya, seperti itulah. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukan orang yang ada makna yang tepat sebenarnya, tapi anda enggak sampai di sana. Engkau bukan orang yang musayyitir. Ayo, apa jawabannya? Musayyitir, sayyitor, yusayyitiru. Ayo apa? Enggak ada yang tahu, Ivan? Sayyitor, yusayyitiru. Enggak ada yang tahu? Enggak ada yang berusaha untuk mencari tahu? Berkuasa. Hah? Berkuasa atas mereka. Iya, berkuasa, tapi maksudnya berkuasa di sini memaksa mereka. Engkau bukan orang yang mengendalikan, memaksa mereka. Ya begitulah ya, antum tahulah ya. Engkau bukan orang yang maksa menguasai mereka, bukan. Ya, bimusayyitir. Wa fi qira'atin bis-sad. Dalam satu qira'ah dengan huruf sad, bimusayyitir badala sin, menggantikan huruf sin. Lasta alaihim bimusayyitir, bimusayyitir atau bimusayyitir. Ya, ai musallit, yaitu orang yang memiliki sultan atas mereka, yaitu menjajah mereka. Seperti penjajah-penjajah. Ya. Wa hadza qabla al-amri bil jihad. Dan ini sebelum perintah, ayat-ayat perintah untuk berjihad. Maka Allah alam, sebagian ulama menganggap innama anta lasta alaihim bimusayyitir itu ayat yang mansukh. Ayat yang mansukh dan nasikhnya ayat-ayat jihad. Itu kata sebagian ulama ya. Kata sebagian ulama. Urusan nasikh dan mansukh, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus, itu kerap kali masalah khilafiyah di antara ulama tafsir. Ya. Dan masalah nasakh dalam usul fiqih, di antara syarat bolehnya seorang ulama mengklaim ada yang nasakh, penghapusan ayat atau hukum, itu di antara syaratnya adalah mengetahui tarikh, yaitu tarikh apa Indonesia, tarikh sejarah atau tanggal ya, apa timeline akan ayat ini dan ayat itu, hadis ini dan hadis itu. Maka ketika belum diketahui atau tidak diketahui mana yang lebih dulu turun atau diucapkan, belum mengetahui itu atau memang tidak diketahui sama sekali, maka tidak boleh ada klaim nasakh gitu. Begitu. Karena kalau bab ini dilonggarkan tanpa harus mengetahui ya, walaupun secara dhanni, tanpa harus mengetahui riwayat atau tarikh, maka nanti semua orang bisa mengklaim ayat ini, hadis ini telah dimansukh, bisa gampang. Gitu. Nanti ayat-ayat tentang lagu atau hadis-hadis tentang lagu diklaim, oh ini mansukh, ada nasihnya dan seterusnya ya. Jadi semua orang akan berkata ya, sesuai dengan kemauan mereka. Taib. Kemudian di istithna, dikecualikan illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang yang tawalla wa kafar. Orang yang tawalla, tawalla yaitu berpaling, a'radu 'anil iman wa kafar, dan kufur terhadap Al-Qur'an. Ya. Baik. Jadi ketika engkau mengingatkan orang-orang kafir, itu akan ada dua model orang yang antum ingatkan. Satu, ada orang yang aqbala, menerima, wa amana. Nah, yang seperti ini alhamdulillah. Antum rangkul, antar rangkul gitu kan. Ada orang yang kedua, orang yang tawalla wa kafar. Ya, berpaling dan kufur. Di sini tawalla di atofkan dengan kafar. Apakah semua yang tawalla itu kafar? Dan apakah semua yang kafar itu berarti tawalla? Iya. Walaupun dua-duanya maknanya beda, tapi masing-masing melazimkan satu sama lain. Siapapun, walaupun dia, kalau misalnya zahirnya menerima, tapi tetap kufur, maka tetap disebut tawalla. Ya, a'radu 'anil iman. Begitu. Taib. فَيُعَذِّبْهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yu'adzibuhu. Lihat, dengan fi'il mudhari'. Adapun tadi tawalla dan kafar dengan fi'il madhin. Apa namanya fadilah atau apa makna dari atau arti yang tersirat dari perbedaan fi'il di sini? Arti yang tersirat adalah tawalla dan kafar itu terjadi sebelumnya. Ya, kemudian yu'adzib itu terjadi kelak, mustaqbal. Maka Allah Ta'ala akan mengazabnya. Hu di sini kembali ke mana? Ayo, hu di sini kembali ke lafal mana? Kemana? Kemana? Antum, kemana? Hah? Ada Quran enggak? Bawa Quran? Tapi sudah hafal kan surat Al-Ghasyiyah? Sudah hafal belum? Al-Ghasyiyah belum hafal surat Al-Ghasyiyah. Udah pernah hafal? Masya Allah, berarti lupain gitu. Masya Allah, ini murid kita dari apa namanya? Mahat antum lupa Utsman ya. Antum harus ini nanti kalau disuruh khutbah Jumat gimana? Bisa enggak? Al-Ghasyiyah, fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Hu di sini kembali ke ayo. Man. Ya. Kembali ke lafal man. Fayu'adzibu man tawalla wa kafar. Maka Allah akan memberikan azab kepada orang yang tawalla wa kafar. Al-'adzab al-akbar. Azab yang besar, yang terbesar. Maka seolah-olah di sini memang ada al-'adzab al-asghar. Apa itu al-'adzab al-akbar? Yaitu 'adzab al-akhirah. Azab di hari akhir nanti. Na'udzubillah. Wal asghar, azab yang lebih kecil, yaitu azab wal asgharu azabud dunya bil qatli wal asri, azab dunia dengan al qatl dan al asr. Tapi di sini al azab al akbar dia umum lafalnya, tapi khusus tafsirannya. Al-azab al-akbar, azab al-akhirah. Dan dibalik kekhususan tafsiran, ada keumumannya juga. Karena azab al-akhirah itu beragam macam. Azab di padang mahsyar, di mauqif, matahari didekatkan itu azab. Kemudian keringat, itu juga azab. Penantian yang panjang itu juga azab. Kemudian Allah tidak mengajak orang-orang ini bicara dengan baik, itu juga merupakan azab. Tapi yang lebih besar daripada keumuman azab akhirah adalah azab jahannam. Dan dari azab jahannam yang terbesar adalah azab fid darkil asfali minan nar. Gitu kan? Jadi dari kekhususan azab al-akhirah terdapat keumuman gitu loh. Itu dalam pelajaran usul fikih. Kemudian azab asghar, azab yang lebih kecil, yang lebih ringan adalah azab dunia. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahum 'adzabun fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati ashaq." Ya, mereka mendapatkan azab di dunia dan azab di akhirat itu ashaq. Ya, lebih keras lagi, lebih sulit lagi. Ya. Azab dunia di sini kan umum ya. Dia khusus tapi umum ya, azab dunia, karena umum apa azab dunia banyak. Cuma mahal di sini mengatakan di antara sampelnya bil qatli, pembunuhan, wal asri, penawanan. Apakah azab dunia sebatas itu? Tidak. Ya, bahkan Ibnul Jauzi mengatakan dalam Sayyidul Khatir, ya, sesungguhnya di antara sebesar-besar azab atau iqab, hukuman di dunia adalah tidak merasa dirinya sedang dihukum. Nah, itu termasuk azab. Orang yang diistidrajkan, sebenarnya orang itu diberi azab dunia, azab asghar. Ya. Tapi yang namanya azab memang kadang-kadang tidak dirasakan oleh sebagian orang. Ya. Taib. Kemudian inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya ilaina iyabahum. Kepada kamilah rujuknya mereka ba'dal maut. Kembalinya mereka setelah kematian. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian atas kamilah, kewajiban kamilah, hisabahum, yakni jaza'ahum, la natrukuhu abada. Itu balasan buat mereka, itu adalah tanggungan kami. La natrukuhu abada. La natrukuhu, kita tidak meninggalkannya. Hu di sini kembali ke mana? Hu di sini kembali ke mana? Azab atau jaza? Jaza ya. La natruku jaza'ahum, sama sekali abada ya. Tapi itu makna dari surat Al-Ghashiyah. Kita lanjut ke surat Al-Fajr. Tafadhal. Antum baca ya, Suratul Fajri. Suratul Fajri. Kalau di tafsir Jalalain disebutnya Suratu wal Fajri gitu. Iya. Yeah. Di situ gimana? Hah? Enggak ada wawnya? Ya udah ditulis aja biar keren. Baik, lanjut. Suratul Fajri Makkiyah disebut enggak? Makkiyah di situ. Disebut juga Au Madaniyah disebut ya? Ah ya, baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri ay fajri kulli yaum wa layalin ashr ay ashri Dzulhijjah wasyafi'i az-zawji wal watri bi fathil wawi wa kasriha lughatanul fard lughatanil fard wal laili idza yasr muqabbilan wa mudabbiran. Muqabbilan artinya mencium. Muqbilan. Muqbilan wa mudbiran. Hal fi dhalika al-qasami qasamun lidhi hijr aqlin wa jawabul qasami mahdhufun ay litu'adzibna ya kuffa la tu'adzabanna ay latu'adzabanna ya latu'adzabunna ya bukan latu'adzabanna ay latu'adzabunna ya kuffar Makkah. Ya taib, ahsant. Alam tara khalas, jazakallahu khairan. Suratul Fajr Makkiyah atau Madaniyah. Ya, di sini ada perbedaan pandangan para ulama mengenai surat Al-Fajr. Maksudnya tempat turunnya ya. Jumhur ulama mengatakan Makkiyah atau Madaniyah, Madaniyah dalam perkataan sebagiannya. Ya, tapi minor ya, tidak banyak yang mengatakan surat ini Madaniyah. Karena juga selain itu dilihat dari konten yang disebutkan dalam Al-Fajr tentang tauhid ya, dan tentang akhirat, tentang tauhid, tentang akhirat dan kisah ya, gitu. Enggak ada hukum-hukumnya sama sekali ya. Maka wallahu alam, indikasinya sangat kuat ini surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri. Waw al qasam. Waw di sini waw al qasam. Demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Ay fajri kulli yaumin. Itu fajar setiap hari. Fajarnya setiap hari. Sebagian dari ulama berkata disebut fajar karena infijaru dhulmati dhulmati anin nahari min kulli yaum. Infijarnya, yaitu infijar atau infijar, tahu tafjir, teroris, tafjir, pengeboman, membuncah gitu. Jadi kegelapan membuncah terhadap siang, maka disebut fajar di setiap hari. Nah, ini mulai kan terang. Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan keadaan seperti ini, ya. Membuncahnya terang di kegelapan. Mulai kegelapan itu mulai hilang, ya. Dan pergantian siang dan langit Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'birkan dengan yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Ilaj itu seperti memasukkan tapi bukan mengganti, ya. Memasukkan tapi bukan seperti pengganti, ya. Beda kalau misalnya antum mengganti sesuatu. Kalau misalnya antum ganti ini air ini, kemudian tumben enggak ada teh, eh? Kalau ada teh kita bisa tahu nih, misalnya air teh, ya. Maka ganti tuh gini, ganti gitu kan. Misalnya langsung jadi merah gitu kan. Tapi kalau ilaj fi, ya aulaj fi itu, ya ini air putih, tambahin teh. Jadi kan mulai perlahan-lahan, ya gitu memasukkan gitu, ya. Yulijul laila fin nahar, wa yulijul nahar fil lail. Maka kita lihat, ya apa namanya langit ketika di waktu fajar seperti ini waktu masih fajar insyaAllah. Maksudnya fajar di sini adalah waktu pagi, ya, awal-awal pagi dengan sore hari paling ujungnya, itu kan proses dia. Enggak langsung tiba-tiba maghrib tadi terang matahari gitu, tiba-tiba ceng hitam. Enggak kayak gitu kan? Ya enggak kayak gitu. Ya, kalau kayak gitu orang-orang pada langsung ketakutan kan. Lagi jalan tiba-tiba ceng hitam. Wah, langsung nyalain ini dan itu kan. Atau orang lagi jalan mau sholat subuh, ya tadi gelap nggak bisa ngeliat apa-apa, ya teng terang, kan bingung orang jadinya, ya. Tapi Allah Ta'ala jadikan dia itu infijar perlahan-lahan, ya gitu ya. Sebagian ulama diantara Ibnu Abbas juga berkata al-fajr artinya an-nahar. Al-fajr artinya an-nahar, yaitu siang hari. Seluruh siang hari disebut fajar, kata Ibnu Abbas. Seluruh siang hari disebut fajar. Kenapa? Karena fajar adalah awalnya siang. Jadi dalam Arabik ada al-lail dan juga ada nahar. Nahar dimulai dari waktu fajar shadiq sampai menjelang ghurubus syams. Itu nahar. Ya, sebagaimana kita anggap itu sebagai apa? Sekarang udah siang belum nih? Siang, ya. Siang dalam paketan dari pagi sampai sore, ya. Atau hari. Kalau Inggrisnya day ini. Ini day. Ya. Kalau misalnya dari maghrib sampai fajar kadzib, dan sebelum fajar shadiq itu di kita apa? Malam. Enggak juga sih, di kita malam kan? Malam, ya, walaupun terkomposisi 12 dini hari. Ya, kita membingungkan memang pembagiannya itu. Enggak tahu mau ngambil siapa itu, ya. Dini hari kemudian jam 2 udah pagi. Ya enggak? Jam 2 udah pagi di kita, ya. Jam 3 pagi, ya. Disebut jam 3 malam jarang, ya. Kalau di English itu night, yaitu malam kan. Di Arab juga lail, itu malam termasuk. Baik. Nah sekarang fajr kata Ibnu Abbas ini adalah nahar dari subuh sampai akhir waktu asar, itu termasuk fajr. Loh kok begitu? Inilah yang dinamakan melabeli sesuatu dengan salah satu bagian darinya. Ya, menamakan suatu hal dengan salah satu bagian yang vital darinya. Seperti menamakan salat dengan sujud atau ruku'. Ya. Menamakan Al-Qur'an dengan Al-Fatihah mungkin ya. Karena paling vital, paling pentingnya, ya. Taib. Maka di sini menamakan hari atau siang dengan waktu fajar, gitu. Menurut salah satu pandangan ulama, menurut Ibnu Abbas. Nah, fajar di sini kalau kita lihat tafsiran dari Jalaluddin Al-Mahalli, tafsirannya umum, yaitu fajar di setiap hari, ya. Cuma Ad-Dhuhak itu lebih spesifik lagi dalam menafsirkan al-fajar di sini. Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan al-fajr dengan fajr kulli yawm itu sesuai dengan zahir dari nas al-fajr. Al yaitu al-istighraq atau jinsiyah untuk semua fajr di setiap hari. Tetapi Ad-Dhuhak menafsirkan al-fajr bukan dengan tafsiran sesuai zahir dari al-fajr, melainkan dia dengan tafsiran yaitu tafsir khas, mengkhususkan, tafsir mukhasis, ya, mengkhususkan al-fajr di sini waktu-waktu fajar di awal-awal Dzulhijjah, di awal-awal Dzulhijjah, ya, faham ikhwan? Wal-fajr umum enggak? Umum. Tapi kalau tafsiran kan kadang tafsiran tergantung dengan bagaimana orang memahaminya dan tergantung dengan hujjah atau dalil yang dia pakai. Kalau Al-Mahalli wal fajr. Al-fajr di sini menurut Al-Mahalli dan para ulama lainnya tidak ada indikasi pengkhususan fajar yang dimaksud fajar apa. Ya udah diumumkan semua fajar. Ya. Tetapi menurut Ad-Dhuhak fajar di sini adalah fajar-fajar di awal bulan Dzulhijjah. Ya? Oke. Kenapa begitu penafsiran Ad-Dhuhak? Ya. Kenapa Ad-Dhuhak menafsirkan al-fajr itu maknanya fajar di awal-awal bulan Dzulhijjah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tafadhol. Alwi jawab. Bisa jawab enggak? Enggak bisa. Masya Allah. Syekh Sukron. Syekh Sukron yang mana? Masya Allah. Sama mukanya. Enggak. Itu apa namanya? Sama, namanya siapa? Afwan bukan? Sukron Afwan. Ada kakak nih jangan-jangan nih. Antum siapa sih namanya? Lupa. Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab. Tafadhol. Insya Allah ini penulis kitab Kasyf Syubhat ini. Ayo fadhal. Ya, ana tahu itu. Terus kenapa? Enggak, maksudnya kenapa di sini al-fajr? Karena enggak nyambung, antum enggak bisa bilang gitu. Al-fajr dikatakan oleh Ad-Dhuhak maksudnya 10 hari pertama fajr di bulan Dzulhijjah. Sahih kata Ad-Dhuhak begitu. Tapi kenapa beliau kok nafsirnya itu menafsirkan sesuatu dengan tafsiran khusus membutuhkan indikator, membutuhkan syahid atau dalil. Ya. Nah, jawabannya ada di buku, beneran? Ada di buku jawabannya, benar, sahih. Jawabannya ada di buku. Antum lihat buku, jangan lihat ana. Lihat ana enggak terjawab. Bahkan kalau lihat ana enggak bisa jawab. Malam? Kenapa dia? Wal fajri wa layalin ashr. Malam yang ke-10. Kenapa dia? Ada apa dengan malam 10 itu? Malam 10 pertama Dzulhijjah ya. Kenapa dia? Kenapa kok nyambungi ke fajr? Masya Allah, ini lebih sepi daripada bangkai pabrik. Pas disuruh ngejawab, ya fadhal. Mengungkapkan hari dengan malam. Enggak, bukan itu yang Anda maksud, bukan. Ya. Bukan begitu. Apa ya? Belum, enggak ke situ, enggak nyambung ke situ, bukan. Begini loh, Anda jelaskan loh. Lihat, ada wal fajr. Kemudian ayat kedua, walayalin ashr. Kan fajr ada, layal ada. Maka fajr di sini hari maksudnya. Makanya tadi kata Ibnu Abbas, fajr itu adalah siang hari. Oke? Okay? Yang ayat kedua demi malam hari. Faham di sini enggak? Yang ayat pertama demi siang hari, tapi ditakbirkan dengan lafal fajr karena awal-awal siang hari adalah fajr, gitu kan? Yang ayat kedua walayalin ashr, layal demi malam hari. Ya. Pertanyaannya begini, kenapa Ad-Dhuhaq menafsirkan al-fajr di sini khusus fajr atau khusus hari atau awal hari di bulan Dzulhijjah, 10 bulan Hijjah pertama? Ayo, gampang. Belum kena. Ayo, siapa? Fadl. Tafadl. Ayo, fadl. Masya Allah. Mau diusah-usah lagi ya. Fadl. Assalamualaikum. Di mana antum dapatkan itu? Tafsir Al-Izhar. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah, tafsir Al-Izhar, masyaallah. Benar sih, itu benar. Cuman bukan Anda enggak mencari di situnya. Betul. Anda mencari di syahid atau dalil secara bahasanya atau secara penempatan ayat. Anda enggak mengingkari hadis tersebut. Iya, kalau mengingkari bisa kufur kita. Ya, tapi bukan itu. Usaha antum bagus. Apa gimana, Pak Syekh? Antum tadi nunjuk tangan kan? Oh, bukan. Enggak, Anda merasa antum gini tadi. Masya Allah. Atau salah ngelihat Anda? Ayo. Betul, tadi betul. Sebaik-baik amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di siang harinya, betul. Lah terus kenapa kok gitu? Kenapa kok disebut malamnya juga di ayat kedua, gitu kan? Jadi bukan itu yang dimaksud Anda. Bukan. Ayo, Syekh Reksi, fadol. Enggak tahu. Nah, ayo, siapa yang bisa? Kang Sob, bisa enggak Kang Sob? Senyum aja antum, aduh. Ayo fadol. Atof. Ini yang Anda maksud. Ini yang Anda maksud, Masya Allah. Dari tadi, atof, itu aja. Ya, atof itu kalau bahasa Sundanya jadi atep. Ya. Atif. Kan atep itu harusnya atif. Ya, karena orang Sunda enggak enak ngomong atif, ya, maka jadinya atep. Ya. Atof. Nah, karena atof itu, maka Ad-Dhuhaq berpendapat wal fajri walayalin ashr. Fajr dan layal ini kan sandingan. Maka ketika layal itu disifati ashr, maka fajr juga seharusnya disifati ashr. Gitu ya. Ngerti itu enggak di sini? Masya Allah, masih enggak ngerti juga. Fajr di sini kan hari. Layal hari di semua hari terang, ya. Layal malam. Maka kan di sini layal malam-malam disifati 10. 10 apa maksudnya? Di sini tafsiran Al-Mahalli Ashri Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, maka bukan cuma malamnya doang 10 Dzulhijjah, melainkan diatofkan juga fajr. Gitu ya. Pagi harinya juga Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Yang artinya Allah Ta'ala bersumpah dengan seluruh, ya, sepanjang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gitu ya. Bisa dimengerti sini, ikhwan. Karena ada hadiah buat Syekh Fadl, buat antum nih Syekh. Buat antum karena sahih. Sebenarnya antum tadi hampir ya, hampir dilempari hadiah, tapi qadarullah ya. Ana berat juga karena antum membawakan hadis tadi ya, tapi bukan itu maksud ana ya. Wa yakum jazakallahu khair. Baik, kemudian wasyafi'i wal watr. Asy-syafa'. Syafa'. Maka makna syafa' di sini menurut beliau adalah az-zauj. Wal watr bi fathil waw wa kasriha, wal witr, watr atau witr. Lugatan, dua logat bisa maknanya adalah al-fard. Itu makna bahasa dua-duanya. Asy-syafa' dan watr makna bahasa. Inilah yang disebut zahir. Makna yang zahir, ya. Makna yang zahir, hakikat lugawiyah dari syafa' dan watr, okay? Atau witr. Syafa' itu yang berpasangan, witr atau watr itu yang menyendiri. Ya. Antum jangan tafsir sembarangan, bikin sedih. Oh, asy-syafa' ini berarti orang yang sudah merit. Adapun watr ini yang jomblo. Enggak, ya. Walaupun emang betul yang merit itu berarti berpasangan, yang jomblo sendiri, ya. Tapi kan kita harus merujuk ke para ulama tafsir-tafsirannya. Nah, kalau Al-Mahalli di sini tidak mentakwil dalam artian tidak menerapkan dia, afwan. Al-Mahalli di sini hanya memakai tafsiran zahir. Dalam usul fikih itu ada zahir, ada muawwal. Lawannya zahir adalah muawwal. Muawwal itu yang ditakwil, ya. Ya, kenapa disebut muawwal? Karena dia bukan makna zahir. Kan kita sudah belajar bertubi-tubi di Qawaid Muthla, makna zahir, makna muawwal, ya. Dua-duanya tafsiran yang sah. Dan tafsiran yang zahir lebih aula kalau memang itu benar, dan tafsiran muawwal itu kalau ada dalil yang sahih tentangnya maka itu boleh. Ya. Tapi sekarang ana tanya lagi, Al-Mahalli dalam tafsir jalan ini, as-syafa' dan al-watr atau al-witr itu memaknainya dengan zahir atau muawwal? Ayo. Hah? Dengan makna zahir atau muawwal? Zahir, ya? Kita usul fikih belum sampai ya, bab zahir, ya. Belum sampai, ikhwan. Belum sampai ya usul fikihnya. Ya. Makanya itu pentingnya belajar usul fikih dalam memahami tafsiran-tafsiran, ya. Makna zahir itu makna yang ya ma yatabadar fi dhihn, apa yang segera terpahami di benak, ya. Sebagaimana bubur, antum tahu makna bubur? Ya, bubur. Kalau bubur antum terbayang di benak adalah makna bubur, ya, bubur. Ya. As-syafa' maknanya az-zauj, yaitu yang berpasangan. Al-witr maknanya yang menyendiri. Tapi sekarang setelah kita mengetahui salah satu tafsiran dari asy-syafa' dan al-watr, maka kita pakai atau kita lihat bagaimana tafsiran ulama-ulama lain, ya, tafsiran ulama-ulama lain tentang ini. Di antara ulama, di antara Mujahid dan Masruq mengatakan asy-syafa' itu adalah makhluk semuanya, semua makhluk, semua makhluk. Sedangkan al-watr atau al-witr adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu kan? Asy-syafa' itu semua makhluk dan al-witr adalah Allah Khalid, Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dari ana ikhwan. Kenapa asy-syafa' itu semua makhluk dan kenapa al-witr itu Allah taala, ditafsirkan oleh sebagian salaf? Kalau al-witr atau al-watr jelas karena Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, satu, ya. Taib. Asy-syafa' semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kenapa ditafsirkan begitu? Karena semua makhluk dinyatakan oleh Allah, semuanya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki zaujain, ya. Wa min kulli shay'in khalaqna zaujain. Segala sesuatu kami ciptakan memiliki pasangan. Baik sesuatu tersebut maknawi, bahkan sampai tumbuh-tumbuhan. Ya, misalnya kufur berpasangan dengan iman. Maksudnya berpasangan di sini ya ada lawannya. Gitu kan? Huda dengan dhalal, sa'adah dengan syaqawah, lail dengan nahar, sama dengan ard, al-bar dengan bahar. Ya kan? Asy-syams dengan al-qamar, jin dengan ins. Maka kata Mujahid dan Masruq itu syafa' adalah semua makhluk Allah. Wasyaf'i berarti demi semua makhluk. Yang samana semua makhluk itu pasti memiliki pasangan, baik pasangan yang sifatnya sinonim maupun antonim, gitu kan? Kemudian al-watr adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tafsiran, ya. Banyak tafsiran lainnya tapi kita enggak bahas semuanya, ya. Wal laili idza yasri, dan malam ketika berjalan, muqbilan wa mudbira, datang dan juga pergi. Jadi malam itu berjalan. Malam itu adalah waktu dan waktu itu berjalan. Dan lafal di sini yasri. Yasri. Dan perlu diketahui yasri, saro yasri artinya apa? Berjalan tapi khusus di malam hari. Berjalan tapi biasanya khusus, makanya ada pasukan malam itu disebut sariyah. Pasukan malam disebut sariyah. Nah, kemudian dalam qiraat untuk yasri, para ulama, ya, yang ahli qiraah, perawi-perawi qiraah, itu ada yang di sini kan, lihat, antum kalau baca secara dengan waqaf berhenti di ayat keempat, walaili idza yasr, ya kan? Tetapi ketika antum wasal gimana? Bacanya gimana? Wallaili idza yasri hal fi dzalika, wallaili idza yasri, yasri hal, gitu kan? Kenapa? Karena ini demi kepentingan tulisan semata, antum tidak melihat huruf ya yang mati, ya kan? Yasr gitu, yasri gitu kan? Enggak ada ya matinya. Ya. Dan memang normalnya waqaf di sini. Walaili idza yasr. Dah, selesai. Tapi kalau antum mewasal walaili idza yasri hal fi dzalika, gitu kan? Baik. Paham di sini, ikhwan? Walaili idza yasri. Saro yasri, karena ya yang dihapus dari tulisan, bukan dari nutuk, dari tulisan, itu ya-nya adalah lamul fi'il, yaitu lamul fi'il huruf ketiga dari fi'il, fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala, la la fa'ala, ya, saro, artinya saro ya gitu, atau sa saro ya alif, yasri, yasri ada ya-nya di akhirnya. Maka di sini artinya walaili idza yasri, gitu kan? Dia termahdzuf secara tulisan dan juga qiraah ketika waqaf, tapi mantuk ketika dia diwasal, gitu. Ya. Kemudian kita lihat akhiran semua ayat ini, empat-empatnya ra semua. Ya, dan juga ayat kelima ra juga. Hal fi dzalika qasamul ladzi hijr. Nah, di sini ketika antum waqaf di setiap ayat, maka ayat pertama muraqqaqah, afan, mufakhkhamah ra'nya, ya kan? Wal fajr, ya enggak? Karena enggak bisa ditarqiq wal fajr, enggak bisa. Enggak cocok. Wal fajr, walayalin ashr, susah, walayalin ashr, enggak kayak gitu kan, ashr ditarqiq malah jadi enggak bagus, walayalin ashr, gimana, enggak enak ya, ya walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, gitu, Enggak. Wasyaf'i wal watr. Di tafkhim ra'nya. Kecuali wal laili idza yasr. Nah, yang keempat ini ditarqiq. Gitu. Ditarqiq. Ketika antum waqaf di semua ayat itu. Tapi kalau antum wasal, maka semuanya menjadi muraqqaqah. Ya, ya, Syekh Reksi ya. Muraqqaqah apa bahasa Sundanya? Ingatnya barokokok doang ini. Muraqqaqah. Muraqqaqah itu ditipiskan. Wal fajri ri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri ri. Wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Mufakhamah lagi. Kecuali kalau antum mau wasal ya. Fi dzalikal qasam, hal fi dzalikal qasam? Fi dzalikal qasam. Apakah di al-qasam tersebut? Al-qasam itu apa? Di sumpah tadi tersebut. Qasamul lidzi hijr, ada qasamul lidzi hijr, sumpah untuk orang-orang yang memiliki, untuk yang memiliki hijr yaitu aql. Maka hal di sini bukan pertanyaan tapi isbat, tahqiq bahwasanya dalam idiko tafsirannya Al-Mahalli, dalam sumpah-sumpah tadi itu adalah sumpah untuk orang yang memiliki akal agar mereka betul-betul memperhatikan. Yeah. Maka jawabul qasami mahdhuf. Jawab qasam itu mahdhuf. Karena setelah qasam harus ada jawabul qasam, tapi di ayat-ayat ini enggak kelihatan jawabul qasam, malah kemudian setelah qasam selesai ayat ke-6 justru ada pertanyaan alam taro. Ini bukan jawabul qasam. Ya. Begitu ya. Menyakin jawabul qasamnya terhapuskan ay la tu'adzabunna ya kuffar Makkah. Ya ini kalian pasti akan diazab wahai orang-orang kafir Mekah. Nah, di sini ada lam ta'kid dan juga ada nun ta'kid. Kenapa kita baca tu'adzabunna bukan tu'adzabanna? Karena jama' kuffaro Makkah. Maka dia aslinya tu'adzabuna ditambah nun ta'kid jadi tu'adzabunna gitu. Gitu ya? Tapi kalau misalnya single tu'adzabanna, karena dari kata tu'adzab ya tu'adzabu ya biasa kemudian ada tambahan nun ta'kid jadi tu'adzabanna. Taib, itu yang bisa kita sampaikan dari tafsiran surat Al-Fajr. Insyaallah setelah ini kita lanjut dengan syarah Al-Waraqat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.